Sesungguhnya wabah ini merupakan salah satu tentara dari bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Allah timpakan kepada yang Allah kehendaki dan Allah palingkan dari orang-orang yang Allah kehendaki pula. Maka yang wajib adalah seorang hamba kembali dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar kita selalu memohon kepada Allah agar mengangkat wabah ini serta menyelamatkan kaum muslimin secara umum atau selain mereka secara khusus. Demikian di seluruh negeri yang ada. Demikianlah yang wajib agar kita selalu kembali dan bergantung memohon kepada Allah Ta'ala. Adapun orang yang bermaksiat kepada Allah, kami nasihatkan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah, sebagaimana Rasulullah SAW kabarkan di dalam Tirmidzi, "Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Allah akan selalu menerima taubat hambanya selama dia belum nazak sakaratul maut. Maka jika seorang hamba menghadapi kematiannya, telah didatangi oleh malakul maut, maka tidak ada lagi pintu taubat baginya. Maka dari sini aku menasehatkan kepada kaum muslimin secara umum dan kepada ahlu sunnah secara khusus untuk segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum nyawa itu sampai ke kerongkongan mereka. Demikian wasiat singkat ini disampaikan oleh Syekh Ubaid Ibn Ubaidillah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala Ba'dal Asar 29 Rajab 1441 Hijriah Hafizahullah Ta'ala Wara'ah.